jadinya deg-degan. Setiap yang kamu akan jadi gemeteran, sampai pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku yang selalu mengagumimu, mengagumimu, karena aku ingin memilikimu, ingin memilikimu. Kamu kok ganteng sekali, aku jadi geregetan. Kalau lihat kamu, aku jadinya deg-deg.